hafizahullahu ta'ala. Al-thani minal mansubat al-masdar. Wahuwa indan nahwiyyin al-ismul mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Yang kedua dari isim-isim yang mansub adalah al-masdar. Dan masdar di sini adalah indan nahwiyyin, ya, di sisi para nahwiyyin adalah isim mansub yang datang pada urutan ketika pada tasrifil fi'il. Itu tadi yang dicontohkan oleh mu'alif. Contohnya, daraba yadribu darban. Kalau kita mentasrif fi'il, biasanya seperti itu. Dimulai dengan fi'il madhi, kemudian dengan fi'il mudhari. Urutan yang ketiga kita sebutkan masdarnya. Qala, wa makna tasrifil fi'il taghyiruhu min sighatin ila sighatin ukhra. Kama idza qila laka sarrif daraba fa innaka tadhkuru al-madi awalan thumma al-mudhari' thaniyan thumma al-masdar thalithan. Yang dimaksudkan atau makna dari tasriful fi'il adalah perubahan fi'il, ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Tasriful fi'il ini kaitannya dengan ilmu sharaf, ya, kaitannya dengan ilmu sharaf. Sebagaimana kalau dikatakan kepada engkau sarif, ya, coba disorof doroba, maka engkau menyebutkan fi'il madi terlebih dahulu, kemudian mudhari' yang kedua, kemudian yang ketiga engkau sebut masdar. Engkau katakan doroba yadribu darban. Fa darban masdar, maka darban di sini adalah masdar, li'annahu ja'a thalisan fi taghyiril fi'il min sighatil madi ila sighatil mudhari' wa min sighatil mudhari' ila sighatil masdar. Ya, darban di sini adalah masdar, dia datang urutan yang ketiga pada perubahan fi'il dari bentuk madi kepada bentuk mudhari', kemudian dari bentuk mudhari' ke bentuk masdar. Taib. Ya. Lalu apa kaitannya dengan bab kita mansubat? Apakah itu yang kita pelajari? Masdar, jawabannya bukan itu. Ya, walaisal muradu huna bayanal masdari lidatihi. Wa innamal muradu bayanu intisabihi alal maf'uliyati al mutlaqah. Ya. Kita tambahkan di sini, walaisa al-muradu huna bayana al-masdar lidatihi. Wa innama al-muradu bayanun tisabihi ala al-maf'uliyah al-mutlaqah. Dan bukan yang dimaksudkan di sini adalah penjelasan tentang masdar itu sendiri, bukan. Tetapi, ya, adalah yang diinginkan baik penjelasan mansubnya masdar tersebut sebagai maf'ul mutlak. Apa yang dimaksud dengan maf'ul mutlak? Al-maf'ul mutlak baik. Qala asharihu hafizahullah di sini. Al-masdar al-mansub, dia masdar mansub al-mu'akkid li'amilihi au al-mubayyin linau'ihi au adadihi. أو المبين لنوعه أو عدده. Itu al-masdar atau al-maf'ul mutlak. Apa yang dimaksud dengan al-maf'ulul mutlak? Adalah masdar, ya, maf'ul mutlak. Kenapa kok dibahasnya masdar, bukan maf'ul mutlak, ya, di dalam al-ajrumiyah, matan al-ajrumiyah? Ya, karena memang pembahasan kita al-maf'ul mutlak itu datang dalam bentuk masdar. Asalnya demikian. Al-maf'ul mutlak datang dalam bentuk masdar. Ya, hanya saja tidak semua masdar itu berfungsi sebagai maf'ul mutlak. Ya, kalau maf'ul mutlak pasti dia mansub karena kita pembahasannya di mansubat. Tapi apakah masdar seluruhnya dia datang dalam keadaan mansub? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Masdar bisa datang dalam bentuk yang lainnya. Baik. Misalnya, ya, as-sawmu yawmal khamis misalnya. As-sawmu yawmal khamis. Puasa pada hari Kamis misalnya. Di sini dia sebagai apa? Dia sebagai masdar as-sawm atau as-siyamu bisa sebagai mubtada. Ya. Ya. Atau sebagai yang lainnya. Ya, intinya masdar tidak mesti datang sebagai maf'ul mutlak, tetapi maf'ul mutlak memang asalnya adalah apa? Masdar. Itu korelasinya demikian. Nah, tapi masdar yang bagaimana maf'ul mutlak tersebut? Masdar yang dia dalam keadaan mansub. Ya, dia dalam keadaan mansub. Nah, kemudian dia berfungsi. Ada tiga fungsi disebutkan di sini. Al-mu'akkid li'amilihi, dia penegas dari amilnya, amil yang menasabkan dia, atau menjelaskan jenisnya, atau menjelaskan jumlahnya. Nah, jadi kita akan lihat contohnya. Wasummiya mutlaqan li'annahum lam yuqayyad bi adatin kama quyyida ghayruhu min al mafa'il kal maf'ul bih wa lahu wa fihi wa ma'ahu. Ya, dan dinamakan mutlaqan li'annahu lam yuqayyad bi adatin kama quyyida ghayruhu minal mafa'il kal maf'ul bih au walahu wa fihi wa ma'ah. Ya, dinamakan maf'ul mutlak karena dia tidak ditambahkan. Ya, kalau kita bisa katakan tambahkan, tidak ditambahkan dengan partikel lain seperti maf'ul-maf'ul yang lainnya, seperti maf'ul bih. Ada tambahan maf'ul bihi, maf'ul lahu, maf'ul fihi, maf'ul ma'ahu. Ya, dari sini kita tahu sebenarnya kalau al-mafa'il itu ada khamsah. Mafail, maf'ul, itu ada khamsah. Ya, ada maf'ul bih. Ya, jadi, kalau kita mau katakan maf'ulnya, nah itu harus ditegaskan. Maf'ul apa di situ? Maf'ul mutlakkah? Maf'ul bihkah? Ya, tidak semua maf'ul itu maf'ul bih. Ya, tidak semua maf'ul itu maf'ul bih. Ya, maf'ul itu ada lima. Ya, ini sudah diisyaratkan oleh syarih di sini. Maf'ul mutlak, maf'ul bih, maf'ul lahu, atau maf'ul min ajlih, nanti kita pelajari semua itu. Maf'ul fih, apa itu maf'ul fih? Tidak disebutkan kemarin mansubat, maf'ul fih itu adalah dharaf. Disebut maf'ul fih. Dan maf'ul ma'ahu. Ya, ini lima maf'ul. Nah, dia maf'ul mutlak karena tidak ada tambahan. Ya, maf'ul bih, maf'ul lahu, maf'ul ma'ahu, maf'ul fih. Tidak, dia disebut maf'ul saja. Ya, karena itu dikatakan maf'ul mutlak. Taib. Faqauluhum al-mu'akkid li'amilihi ila akhiri ay annal maf'ul mutlak ala thalathati aqsam. Al-maf'ul mutlak ala salasati aqsam. Ya. Dari mana kita tahu? Dari pengertiannya tadi yang kita sebutkan. Al-masdar, al-mansub, al-mu'akkid li'amilihi, au-mubayyin li'nau'ihi, au-adadihi. Yang pertama adalah al-mu'akkid li'amilihi. Dia mu'akkid terhadap amilnya. Ya. Taib. Wahuwa disebutkan di sini. Alladhi yadullu ala ma dalla alaihi amiluhu. Minal hadas min ghairi ziyadatin ala dhalika. Yaitu yang menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh amilnya dari hadas tanpa ada tambahan terhadap yang demikian. Ya udah itu. Ya, misalnya wa kallamallahu Musa taklima. Firman Allah Subhanahu wa taala, misal qauluhu taala wa kallamallahu Musa taklima. Taib. Apa maknanya? Ya, taklim, taklima. Maf'ulun mutlak dalla ala hustaib ala ta'kid. Kita akan bacakan kalamnya syarih nanti. Ya, ini kesimpulannya. Maf'ul mutlak dalla ala ta'kidi dzalikal hadas wa annahu hasala min fa'ilihi haqiqatan. Hakikatan. Ya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima. Ya, kenapa kita ambil contoh yang ini yang langsung dari Al-Qur'an? Ya, untuk menegaskan kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap sifat-sifat Allah ya dan batilnya pandangan atau keyakinan ahlul bidah terhadap perkara ini. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini juga menunjukkan pentingnya belajar ilmu nahwu. Ya, dengan benar menyelamatkan seorang dari akidah yang keliru. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Taib. Ya, menunjukkan apa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Ya, sifat kalam, kalam hakiki, yaliku, ya, yang sesuai dengan agamatihi, ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaliku bijalalihi wa azamatihi. Taib. Allah berbicara kepada Musa. Berarti siapa yang berbicara? Allah Subhanahu wa taala. Karena fa'ilnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu. Ya, marfu'. Ya, fa'il. Allah yang berbicara kepada Musa. Menunjukkan Allah ya memiliki sifat al-kalam. Taib. Kalau misalnya ada yang mengatakan oh di situ harus ditakwil. Itu bukan kalam hakikah. Ya. Ya, bla bla bla bla bla. Ya. Dengan segenap bentuk penakwilan dan lain sebagainya, bantahnya bagaimana? Bahwa di situ ada maf'ulun mutlak taklima. Ya. Dan maf'ulun mutlak itu fungsinya adalah menunjukkan apa ya, bahwasanya hadas yang ada pada amil, ya hadasnya apa? Al-taklim, berbicara atau mengajak bicara. Yang terjadi dari fa'il yaitu Allah Subhanahu wa taala hakikat ya bukan majaz bukan dan lain sebagainya ya ini fungsinya qala nahu qama zaidun qiyaman wa qauluhu ta'ala wa qaulihi ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima faqulun min qama wa kallama fi'lun madhi dala ala husulin hadath wa huwal qiyam taklim ya qama kallama di situ ada hadas yaitu al-qiyam dan taklim. Ya, wa kullun min qiyaman wa takliman maf'ulun mutlak dalla ala ta'kid dzalikal hadas wa annahu hasala min fa'ilihi haqiqatan. Ya, wa annahu hasala min fa'ilihi haqiqatan bahwasanya al-hadas ya peristiwa atau kejadian atau perbuatan itu ya pekerjaan atau fiilnya yaitu at-taklim itu betul-betul terjadi secara hakikat ya tidak harus ditakwil ya tidak harus ditakwil. Taib itu al-mu'akkid li'amilihi. Baik, sekarang kita coba untuk ini saja ya. Mengi'rabnya saja. Contoh i'rabnya qama zaidun qiyaman. Qama fi'lun madhi mabni alal fathah alal fathi la mahalla lahu innal i'rab zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره قياما مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. Ya, ini contoh i'rabnya secara sederhana. Baik, naktafilah huna, kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.